Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sudah dibahas bahwa Rasulullah SAW ketika berdakwah yuwafiqul mawasim, mendatangi tempat-tempat haji, tempat-tempat mereka-mereka berkemah di Mina dan sekitarnya. Termasuk tempat-tempat keramaian di musim tersebut adalah tiga pasar yang terkenal. Apa saja? Pasar Uqab, Pasar Majinnah, dan Pasar Dilmajaz. Rasulullah SAW menawarkan pada mereka, setiap suku-suku yang datang ke tempat tersebut, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu wa tamliku biha al-arab. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan mendapatkan kejayaan dan kalian akan menguasai seluruh Arab. Ini ikhwan ibn a'azzakullah termasuk mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di masa Rasulullah SAW, Qillatun qalilah, sedikit. Hanya berapa orang saja, enggak nyampe 10. Tetapi bahasa Nabi sudah besar. Kalian mengucapkan la ilaha illallah, kalian akan menguasai Arab seluruhnya. Kamu sekarang aja terkucil, diusir, dan orang-orang yang tidak percaya akan begitu pikirannya. Sedikit, lemah, apa mungkin memuasai. Tapi ternyata ucapan Nabi benar. Kaum muslimin bukan hanya menguasai Arab, menguasai dunia. Romawi dan Persia di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ini barakallahu fikum menunjukkan mu'ajizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tadinu lakum bihal ajam, bukan hanya Arab, bahkan nanti orang-orang ajam di luar Arab akan mengikuti kalian. Juga sama menunjukkan Rasulullah sallallahu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sebagai manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok. Tetapi Allah beritahu. Allah yang mewahyukan kepadanya. Fa idza muttum kuntum mulukan fil jannah. Kalau kalian mati terbunuh, maka kalian akan menjadi raja-raja nanti di dalam surga. Sedangkan Abu Lahab berjalan di belakangnya sambil berkata, la tuti'uhu fa innahu sabi'un kadda. Kata Abu Lahab, jangan taati dia, jangan turuti dia, dia adalah sabi' kadda. Sabi' adalah orang yang menyelisihi agama kaumnya, disebut sabi' man khalafa dina qaumihi. Fi'ilnya sabak. Ini isim fa'il sabik. Fayarudduna ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aqbahar raddi. Karena kaumnya di belakangnya, yaitu Abu Lahab, menyatakan jangan turuti dia, jangan percaya dia, dia sabi'un kadzab dan seterusnya, maka orang-orang pendatang-pendatang tadi pun menolak, menentang dengan akbaharat, dengan sejelek-jelek penentangan. Bahkan bukan hanya menentang dengan sejelek-jelek penentangan, tetapi yu'zunahu, mengejeknya, menyakitinya. Wa yaqulun, berkata pendatang-pendatang tadi di kemah-kemah mereka, asyiratuka a'lam bika haitsu lam yattabi'uka. Asyiratuka, keluarga dan kerabatmu sendiri, engkau berbicara seperti itu sedangkan kerabatmu sendiri mencercamu, menyalahkan kamu, maka kerabatmu a'lam bika, kerabatmu lebih tahu tentang kamu. Haitsu lam yattabi'uka, masyarakatmu sendiri tidak mau mengikuti kamu, apalagi kami para pendatang. Ini kerabatmu sendiri enggak percaya, apalagi kami, katanya. Wa huwa yaqul, sedangkan Nabi mengatakan, Allahumma law syi'ta lam yakunu hadha, lam yakunu hakadha. Nabi SAW berkata, ya Allah, kalau kau kehendaki, enggak akan terjadi begini. Apa maknanya? Maknanya terjadi seperti itu karena takdir Allah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya Allah, kalau engkau tidak kehendaki, enggak terjadi begini. Berarti aku yakin ini hanya karena engkau takdirkan. Tetapi aku yakin berita darimu tentang akan menguasai Arab, akan memimpin Ajam dan seterusnya, pasti terjadi. Ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lamma nazala alaihi qawluhu ta'ala. Dan kemudian waktu itu belum turun perintah, wa andir ashiratakal aqrabin, peringatkanlah kerabat terdekatmu. Tayib, ini ashirah, ashiratakal aqrabin, ini Arab secara umum di kemah-kemah mereka. Hah? Ketika mendakwahi mereka, mereka berkata, keluargamu sendiri enggak percaya, bagaimana kami akan percaya? Kerabatmu sendiri enggak percaya, bagaimana kami percaya? Qul inna a'udzubikumullah. Waktu itu belum turun perintah, wa adzir asyiratakal aqrabin, peringatkanlah, ajaklah, dakwahilah kerabatmu terdekatmu. Akhirnya Nabi pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil kerabat-kerabatnya. Sa'ada Safa, beliau menaiki bukit Safa, kemudian memanggil dengan kalimat wa sabaha, wa sabaha. Naik ke bukit Safa sambil memanggil kerabatnya. Dengan cara apa? Dengan memanggil kalimat wa sabaha. Kalimat waw alif dengan ha di akhirnya adalah makna memberitakan berita tentang sesuatu yang besar agar segera kumpul, segera datang. Sabah di waktu pagi, maksudnya pagi ini ada sesuatu yang besar, begitu maknanya. Kalau kamu misalnya teraniaya dan penguasanya namanya Mu'tasim Billah, kamu akan berkata wa mu'tasimah, wa mu'tasimah, wa dan ha di akhirnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalimat ini disebut dengan nadhirul uryan. Di zaman jahiliyah dijuluki apa? Nadhir uryan. Pemberi peringatan yang telanjang. Nabi tidak telanjang. Tetapi kalimat itu biasa disebutkan di zaman jahiliyah. Orangnya dalam keadaan tidak berpakaian selembar pun naik ke atas bukit sambil berkata, wa sabaha, wa sabaha. Untuk apa? Katanya orang jahiliyah, berarti masalah besar. Gak mungkin dia berani melepas pakaian kalau gak besar. Berarti permasalahannya besar. Sebenarnya disebut dengan nadhirul uryan. Nabi hanya mengikut kalimatnya wa sabaha. tapi tidak mengikut uriannya. Tetapi orang-orang tahu, berarti ini masalah besar. Sehingga seluruh suku-suku dari kerabat Quraisy, kerabat Nabi Muhammad SAW kumpul semua. Naik ke bukit semua. Itu cara mengumpulkan manusia. Biasanya apa berita besarnya? Biasanya peperangan. Biasanya selalu peperangan. Karena enggak ada yang lebih besar bagi mereka melainkan serangan musuh dengan senjata. Maka ketika Nabi menyatakan wasabaha wasabaha, semua suku datang. Kalau tidak datang pemimpinnya, maka pemimpinnya akan berkata, misalnya sudah tua, renta, ada yang sudah buta, mengatakan ya waladzi idhab undur madha hadath, wahai anakku pergilah ke sana, hadir, dengarkan ada berita apa itu. Jadi semua penasaran. Yang tidak hadir mewakilkan wakilnya untuk hadir untuk melihat apa yang terjadi. Setelah mereka kumpul semua, Nabi berkata, kalau aku katakan dari balik bukit ini, ini kan mereka di sini kumpulnya, kumpul melihat menunggu ada berita apa dari Nabi. Sudah kumpul semua, kata Nabi, kalau aku mengatakan di balik bukit ini ada musuh yang menyerang kalian, sudah mendekat. Atusaddiquni? Apakah kalian percaya padaku? Semua percaya. Mengapa semua percaya? Karena mereka kenal Rasulullah SAW sudah digelari Al-Amin sejak kecilnya. Al-Amin. Orang yang terpercaya, orang yang amanah. Apa kata mereka? Kami percaya. Majarrabnaka kadhiba. Kami enggak pernah mendapati engkau berdusta. Kata seluruhnya ini, semua suku-suku Quraisy, semua kerabat-kerabat yang ada di Mekah, semuanya hadir di situ sambil berkata, kami akan percaya. Majarrabnaka kadhiba. Kami enggak pernah mendapati engkau berdusta. Kalau begitu, kata Nabi, dengarkan ucapanku. Aku tidak mungkin berdusta, mendustai kerabatku sendiri. Aku tidak mungkin mendustai kerabatku sendiri. Kalaupun aku mendustai seluruh manusia, apa mungkin aku mendustai saudaraku sendiri, kerabatku sendiri? Ketahuilah, aku peringatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, bahwasanya aku ini Rasul diutus pada kalian untuk memperingatkan kalian dari api neraka. Tinggalkan kesyirikan-kesyirikan. Wahakadha. Nabi mulai berdakwah mengajarkan tauhid pada mereka. Setelah Nabi menyatakan seperti ini, mulai mereka ada yang menentang. Enggak ada yang berani berbicara kecuali satu orang. Abu Lahab lagi, yang tadi mengikuti di belakang Nabi ketika ke kemah-kemah tadi. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah engkau mengumpulkan kami cuma untuk itu? Dianggap remeh oleh Abu Lahab. Dianggap kecil. Apakah cuma untuk itu kamu mengumpulkan kami? Langsung turun ayat Allah. Menjawab ucapan Abu Lahab. Tabbat yada Abu Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Apa mereka enggak terkejut? Ada kata-kata indah, simpel, ringkas mengucapkan tentang Abu Lahab dalam keadaan menyebutkan istrinya. Dari mana beliau tahu kalau istrinya juga ikut-ikutan menyebarkan fitnah? Iya kan? Kok bisa tahu? Wamra'atuhu, dan istrinya juga, hammalatal hatab, membawa kayu bakar, memprovokasi. Membawa kayu bakar artinya menceritakan kejelekan-kejelekan agar semua orang memusuhi Nabi. Dan satu lagi, sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Bayangkan kalau qadarullah Abu Lahab masuk Islam, masuk neraka enggak? Kan enggak. Artinya apa? Artinya ayat ini Nabi tahu dari Allah bahwa orang ini tidak akan masuk Islam. Dan terbukti sampai matinya enggak masuk Islam. Artinya ini bukan dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ucapannya cuma Allah, saya selanaran, orang ini nanti akan masuk neraka yang menyala-nyala. Perhatikan kalimatnya dari Syekh. Setelah Sa'ad al-Mimbar mengatakan wa sabaha, ijtama'u ilaihi, berkumpul manusia, beliau berkata, lau kuntu akhbartukum anna khailan, kalau aku beritakan pada kalian bahwa pasukan berkuda, khail, bukan maknanya kuda, tapi pasukan berkuda. Turidu an takhruj alaikum min safhi hadal jabal. Kalau aku katakan ada pasukan berkuda dari safhi hadal jabal, dari sisi gunung ini. Akuntum musaddiqiyya. Apakah kalian percaya kepadaku? Qalu. Mereka menjawab, na'am. Majarabna alaika kadhiba, tentu kami percaya engkau tidak pernah berdusta, kata kerabatnya. Qala fa inni nadhirun lakum baina yaday adabin syadid, kalau begitu aku ini adalah pemberi peringatan yang memperingatkan kalian dari azab yang dahsyat. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka, celaka engkau. Alihada jama'atana atau ma jama'atana illa lihada, apakah kau kumpulkan kami hanya untuk itu? Fa anzalallah, maka Allah pun menurunkan wahyunya, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ila akhirin surah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, da'a Rasulullah s.a.w. ilallahi mustakfiyan thalatha sinin. Akhirnya Nabi pun mengajak manusia dengan sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Sampai turun ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Tegaskanlah apa yang kau diperintahkan dan berpalinglah dari musyrikin. Setelah turun ayat ini baru Nabi terang-terangan. Jadi berapa lama Nabi berdakwah di Madinah? 13 tahun. 3 tahunnya sembunyi-sembunyi. Sampai kapan? Sampai turun ayat fasda' bima tu'mar. Tegaskanlah apa yang kau diperintah dan berpalinglah dari musyriki. Maka Nabi pun mulai terang-terangan, mulai dikumpulkan manusia di Bukit Safa sambil menyatakan pada mereka wasabaha wasabaha. Setelah terkumpul dikatakan, kalau aku kabarkan dari balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan percaya padaku? Kata mereka, na'am ma jarrabna laka kadhiba, kami tidak mendapat engkau berdusta, kami percaya. Setelah itu Nabi peringatkan tentang tauhid. Ternyata seorang dari mereka, Abu Lahab, marah dan berkata, tabban laka ma jama'atana illa lihada, apakah hanya untuk ini kau mengumpulkan kami? Barakallahu fikum, maka Allah balas dengan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ila akhir surah. Faktabi bihada al-qadr. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.